إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل akan terus mengingatkan hamba-hambanya dengan berbagai macam ragam dan bentuk peringatan, tentunya agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, dan tiadalah yang terdepan di dalam mengejar, di dalam mencari, dan yang barisan pertama mendulang rahmat Allah Azza wa Jalla, melainkan mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk dan kasih sayang Allah terhadap mereka, Allah Azza wa Jalla menitipkan pesan tentang hakikat kehidupan di dunia ini yang mereka cari, yang mereka kumpulkan, yang mereka tabung, yang mereka gantungkan cita-cita padanya. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kaum mukminin, menjelaskan kepada mereka akan hakikat kehidupan dunia ini ma'asyiral muslimin. Maka ini juga merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla yaqul, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang gurur, yang menipu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan itu sendiri adalah dunia. Semua yang terkait dengan kehidupan itu adalah dunia. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kaum mukminin bahwa semua apa yang terkait dengan kehidupan dunia itu adalah gurur, mata gurur yang menipu, kata Allah Azza wa Jalla. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla, tiada kehidupan dunia ini kecuali lahu, sia-sia dan juga la'ib, permainan belaka. Maka kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sempurna, kata Allah Azza wa Jalla, bagi siapa yang mengetahuinya. Ibadallah, ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada segenap kaum mukminin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau butuh kepada makan, engkau butuh kepada dunia untuk kemudian menutupi segala hajat. Ketahuilah bahwa dunia itu, ini hakikatnya. Dunia yang engkau cari, ini halnya. Dunia yang engkau ingin tabung, maka ini dia, kata Allah Azza wa Jalla, ibadallah. Maka oleh karena itu, di saat Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa yaqra, Nabi alaihi salatu wassalam di saat itu sedang membaca firman Allah, alhaakumut takatsur. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, yaqulu ibnu Adam, anak Adam mengatakan, mali mali, hartaku, hartaku. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wahal maluka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnaita wa au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita, rawahu Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, harta engkau wahai ibnu Adam, harta engkau itu wahai ibnu Adam, apa yang engkau telah makan kemudian habis, apa yang engkau telah pakai kemudian usang pakaian itu, dan apa yang engkau telah sedekahkan kemudian berlalu. Ibadallah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini memberikan sebuah pelajaran bahwa harta benda kita sesungguhnya adalah apa yang kita manfaatkan di dunia ini, makan, berpakaian, dan apa yang kita tabungkan untuk akhirat kita. Apa yang kita tabung untuk akhirat kita, itu adalah hartanya kita. Adapun yang lain, liwarasatika, untuk ahli waris engkau. Adapun yang lain dari itu, liwarasatika, untuk ahli waris engkau, ya ibadallah. Oleh karena itu, sebagian ulama ussalaf mengatakan, ij'al, jadikanlah apa yang ada di sisimu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, waj'alillaha, dan jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala peninggalan buat anak-anakmu, rahimani wa rahimakumullah. Ibadallah, Nabi kita alaihi salatu wassalam juga telah memperingatkan, dan peringatan yang lebih dalam, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min his min hirsil mar'i ala al-mali wasyarafi lidinihi. Tiadalah dua ekor serigala yang dilepas kepada seekor kambing akan lebih merusak dibanding dengan kerusakan seseorang yang rakus terhadap harta dan kedudukan buat agamanya. Nabi alaihi salatu wassalam membandingkan kerusakan orang yang rakus terhadap dunia dan kedudukan pada agamanya lebih mengerikan, lebih menakutkan, lebih besar dibanding dengan kerusakan dua ekor serigala dalam keadaan lapar, mencabik-cabik, merusak, menyayat-nyayat daging kambing rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sinilah kita diberitahukan bahwa pokok pangkal dari kerusakan al-khati'ah adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia merupakan pokok pangkal barakallahu fikum dari segala macam bentuk kerusakan, kejelekan dan kejahatan. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan, akhirul asyai nuzulan min qulubis salihin hubbus sultah wat tasaddur. Perkara yang paling terakhir turun dari hati mereka-mereka orang-orang soleh, yang paling terakhir lenyap, berakhir paling terakhir, terkikis pada hati orang-orang soleh, kata Imam Syatibi rahimahullah di dalam Al-I'tisam, adalah cinta kepemimpinan dan cinta untuk menjadi orang yang di atas. Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrata. Tidak akan berbuat jujur seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan jujur seseorang kepada Allah Azza wa Jalla orang yang cinta ketersohoran, orang yang cinta ketenaran, orang yang cinta untuk menjadi terkenal. Tidak akan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma halaka man halaka illa bihubbir riyasa. Tiadalah seseorang itu hancur, tiadalah menerimpa seseorang kehancuran, kecuali di saat seseorang itu cinta akan kepemimpinan, cinta untuk menjadi orang yang terdepan, cinta untuk menjadi orang yang semuanya ini adalah dunia, ya ibadallah. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bercerita, akhir dari seseorang yang bermulazamah dengan Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang yang belajar ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang yang qawaman wa sawama, seseorang yang tinggi tingkat ibadahnya, seseorang yang gemar untuk qiyamul lail, sawaman hafidha, seorang hafidh, dan juga seseorang yang kuat untuk berpuasa. Apa yang merubah dia? Apa yang kemudian menjadikan dia meninggalkan semua kemuliaan dan keutamaan itu? Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala bercerita, sebuah riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di saat Abu Hurairah duduk di tengah kaum, marra alaihi, marra bihi, lewatlah Rasul alaihi salatu wassalam Lalu Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna fiikum la rajulan darsuhu finnari a'zam min jabali Uhud." Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ini ada seseorang yang gerahamnya di neraka kelak lebih besar dari gunung Uhud. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan demikian, menimbulkan rasa ketakutan dan kengerian pada diri Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mendengar, yang menyimak, sekaligus memahami bahwa ini adalah ucapan as-sadiqul masduq Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di tengah-tengah kalian ada seseorang yang gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, menambah rasa takut yang dalam pada diri Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di saat telah berlalu para sahabat Nabi yang lain meninggal di atas keimanannya, meninggal di atas keislamannya, tidak tersisa dari sahabat kecuali dia, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan seseorang dari Bani Hanifah yang bernama Nahab bin Anfuah atau Ar-Rajjal bin Anfuah. Tidak tersisa kecuali dua ini ya ibadallah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu serba cemas di dalam hidup, melihat ketinggian ibadahnya, ketinggian puasanya. Hafidh, seorang hafidh, sahabat, belajar kekhusyuannya. Sampai Rafi ibn Khadid mengatakan, "Kana birrajjal," pada diri orang Rajjal ini, nama dari Bani Hanifah, "minal khusyui wa mulazamati qira'atil Qur'an wa minal khairi syai'un ajib." Ar-Rajjal ini seseorang kehusyuannya luar biasa, konsekuen membaca Al-Quran, dan juga kebaikan, sesuatu yang sangat mencengangkan dan mengherankan. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, "Min afdalil wafad indana," utusan delegasi yang paling afdal di tengah-tengah kami, kata Abdullah ibn Umar rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu merasakan kengerian dan ketakutan. Ucapan Nabi terus tergantung di benaknya, melekat di benaknya, ya ibadallah. Apalagi ditambah di saat melihat ketinggian ibadah, ketinggian puasa dari seseorang yang bernama Rajjal. Sampai terjadilah sebuah peristiwa di Al-Yamamah, muncul Al-Musailamatul Kadzab bin Habib yang menobatkan diri sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, di saat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berada di dalam kekhawatiran yang sangat. Jangan-jangan beliau yang dimaksud oleh berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadilah peristiwa Musailamatul Kadzab di Al-Yamamah yang menobatkan diri sebagai seorang nabi utusan Allah Azza wa Jalla dan diikuti oleh mayoritas penduduk Yamamah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menunjuk Rajal bin Anfuah untuk kemudian sebagai utusan seorang sahabat Nabi mendakwahkan mereka, mengajak mereka kembali, lalu kemudian mengajak mereka agar kokoh di atas al-Islam sebelum mulai dengan amanat dan tugas dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-Rajjal harus bertemu dengan Musailamatul Kadzdzab. Apa yang disodorkan? Harta ya ibadallah. Az-zahabu emas. Bahkan berjanji untuk membagi kekuasaan buat anda setengah, buat saya setengah. Yang penting, engkau berangkat ke tengah-tengah manusia, lalu menyampaikan kepada mereka bahwa saya datang membawa informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Musailamatul Kadzdzab adalah setara dan juga bersyarikat dalam kenabian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Ar-Rajjal adalah min fuqara'il Arab. Dia adalah orang yang serba kekurangan hidupnya. Melihat ada tawaran yang menggiurkan, harta benda, emas, kemudian kedudukan, bahkan sampai ada pembagian tentang kekuasaan, terpikatlah hatinya, berbalik 180 derajat karena melihat apa yang dijanjikan oleh Musailamatul Kadzdzab. Mulailah dia bergerak, kemudian keluar untuk mendakwahkan. Tiada yang dilihat oleh masyarakat dan muslimin di saat itu kecuali ini adalah utusan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian dia menyampaikan ke tengah masyarakat bahwa Musailamatul Kadzdzab ini adalah sekutu Nabi alaihi salatu wassalam dalam kenabian dan kerasulan. Ma'asyiral muslimin, berapa tentara, berapa pasukan, berapa pengikut yang bisa dikumpul olehnya? 40 ribu ya ibadallah. 40 ribu. Kata para ulama, Imam Ibnu Katsir, bahwa lebih menarik Ar-Rajjalah dibanding Musailamatul Kadzdzab. 40 ribu pasukan terkumpul, barakallahu fikum. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengirim pasukan, pertama kali kalah ya ibadallah, karena jumlah yang sangat besar dari pengikut Musailamatul Kadzdzab. Lalu kemudian dipilihlah Saif min Suyufillah, Khalid ibn al-Walid, untuk kemudian memimpin peperangan. Ibadallah, maka di saat itulah Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan dan terbunuhlah Rajjal ini di tangan saudara Umar ibn al-Khattab sebapak, yaitu Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya ibadallah, di saat kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyaksikan mayat daripada Rajjal ini, beliau sujud bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan dia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadallah, di tengah-tengah pasukan Khalid ibnul Walid ada seseorang Wahsy yang telah membunuh paman Nabi alaihi salatu wassalam, Asad, singanya pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat dia masuk ke dalam Islam, setiap Nabi alaihi salatu wassalam melihat wajahnya habis ini, beliau bersedih dan tersayat-sayat. Sampai kemudian dia berjanji untuk terus berjalan ikut bertempur dan tidak di Madinah, ingin membalas kesalahannya. Sampai kemudian pada peperangan Al-Yamamah, dia berusaha untuk mengincar Musailamatul Kadzab. Sampai kemudian bifadlillahi Musailamatul Kadzab tertombak melalui tangannya rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang berharga ya ibadallah, ar-rajal, orang yang mulazamah dari awal kedatangannya sebagai delegasi, belajar beribadah di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, namun akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahsy yang dari kafir kemudian masuk ke dalam Islam, wahasuna islamuh, lalu kemudian menjadi orang yang terbaik buat dirinya ya ibadallah dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu ya ibadallah, jangan engkau tertipu dengan ibadat yang kau lakukan, dengan puasa yang kau perbuat, dengan sedekah, dengan salat. Jangan kau ungkit-ungkit kebaikan engkau ya ibadallah. Yang kedua, jangan engkau mencela dan merendahkan seseorang karena kesalahan dan dosa yang diperbuatnya, namun engkau berdoa kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia dan menerima taubatnya. Dan yang ketiga dari kisah ini ya ibadallah, jangan sekali-kali merendahkan, menghinakan barakallahu fikum seseorang tadi karena dosa dan kemaksiatan. Dan jangan sekali-kali meremehkan atau menanamkan kebencian kepada seseorang. Siapa tahu orang yang engkau tanamkan kebencian padanya, atau engkau mengajak orang lain syamatah untuk membenci dia, Allah maafkan dia, lalu kemudian Allah coba engkau, Allah berikan kepada engkau bala, kemudian terjatuh di dalam kesalahan yang lebih fatal lagi. Karena hidup ini ada catatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, maka oleh karena itu betapa mengerikan dan menakutkan terkait dengan persoalan dunia sekecil apapun. Mari kita bersama-sama memandang, melihat dunia ini dengan kacamata akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.